Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa bertemu, berkumpul di masjid ini untuk kita belajar urusan agama kita. Dikarenakan kita sebagai hamba yang beriman sangat memahami bahwa iman itu akan bisa menjadi baik jikalau ditopang dengan ilmu. Ketika ilmu itu kuat, maka iman pun akan menjadi kuat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan, apabila tutla alihim ayatuhu zadatuhum imana, dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu al-ilmu, maka hal itu menambahkan iman bagi mereka. Maka mudah-mudahan melalui ta'lim-ta'lim ini yang kita selenggarakan di pada kesempatan sore ini meningkatkan iman dan takwa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema yang kita angkat pada sore ini adalah tentang wasatiyah ahlu sunnati wal jama'ah bainal firq, sifat pertengahan ahlu sunnati wal jama'ah diantara kelompok-kelompok yang sesat. Ini kita ambil dari kitab Aqidah al-Wasitiyah karya Imam Syekhul Islam Taimiyah dengan syarahnya Syekh Shalal Fauzan. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, bal humul wasatu fi firaqil ummah, bahkan mereka ahlu sunnah adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada di umat ini. Kama annal ummata yal wasatu fil umami, sebagaimana umat Islam adalah pertengahan di antara umat-umat yang ada. Syekh Shalal Fauzan menyebutkan, yang dimaksudkan dalam pembahasan ini adalah ahlu sunnati wal jamaah wasatun, pertengahan, bimakna annahum udulun wa khiyarun, bahwa mereka adalah orang-orang yang di atas kebenaran dan mereka adalah kaum yang berjalan di atas syariat. Jadi pertengahan yang dimaksudkan di sini adalah bukan pertengahan sembarangan pertengahan. Sebagaimana orang mengatakan poros tengah atau tidak condong ke sana, tidak condong ke sini. Bukan, bukan itu patokannya. Tetapi ahlu sunnah itu adalah kaum yang di atas al-haq, dikarenakan memang mereka sesuai dengan syariah. Dan mereka berada di antara dua kesesatan. Wabimana naum mutawasitun baina fariqai al-ifraq wat-tafriq. Ahlu sunnah pertengahan di antara ifraq dan tafriq. Apa itu ifrat? Ifrat itu melampaui batas dari yang disyariatkan. Dalam bahasa yang lainnya, ghulu. Berlebihan dari batasan yang telah disyariatkan. Ifrat. Tafrit maknanya adalah al-jafa. Kering atau kurang. Seorang dalam beragama tidak sesuai dengan sunnah Nabi, bahkan cenderung meninggalkannya. Ini al-jafa. Kata lainnya adalah tafriq. Tidak sesuai dengan syariat dan bahkan meninggalkannya. Sebagaimana disebutkan oleh al-imam al-Auza'i, beliau menyebutkan, ma min amrin amarallahu bihi illa wali syaitani khaslatan. Tidaklah Allah memerintahkan satu perintah pun kecuali syaitan membuat dua jebakan, memiliki dua jebakan yang menghalangi umat manusia untuk melakukan perintah itu. La yubali bi ayyihima ahlaka atau halaka. Syaitan tidak peduli manusia binasa melalui jalur yang mana. Apa itu al-ghulu wa taqsiru? Jebakan itu melampaui batas atau kurang dari yang disyariatkan. Itu jebakannya syaitan. Sehingga manusia dihalangi oleh iblis itu jikalau didapati orang itu semangat beragama, dirayu dengan kemaksiatan, gak kena. Karena dia memiliki keagamaan yang semangat, maka syaitan akan menjebak dia dengan hulu, dengan melampaui batas dari yang disyariatkan karena kesemangatan yang ada pada dia. Ini juga jebakan syaitan. Kalau didapati orang itu lemah dalam keagamaan, padanya terdapat taksir, kurang dalam melakukan syariat, maka dia digoda dengan kemaksiatan, digoda dengan syahwat, yang ujung-ujungnya syaitan tidak peduli manusia itu jatuh pada hulu ataupun taksir, pada bid'ah ataupun syahwat. Yang penting mereka tidak berjalan pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlu sunnati wal jamaah dakwah salafiyah ini pertengahan, tidak hulu dan juga tidak taksir. Ahlu sunnati wal jamaah pertengahan, tidak ifrat dan juga tidak tafriq. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang bersemangat beragama namun terbimbing dengan manhaj yang benar. Terbimbing dengan ilmu yang benar. Maka mereka semangat beragamanya tepat dengan syar'i, tidak melampaui batas, yakni ghulu. Mereka juga ahlu sunnah wal jamaah tetap di atas syariat, dan dia pun bisa menepis godaan syaitan dari sisi taksir atau kurang dari yang disyariatkan. tidak jatuh pada bid'ah dan juga tidak jatuh pada dosa besar. Tidak jatuh pada ghulu berlebihan dan juga tidak jatuh pada penyimpangan ataupun syahwat. Tidak syubhat, tidak pula syahwat. Mereka pertengahan sesuai dengan al-haq yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hal yang akan kita bahas dalam pertemuan sore hari ini. Bisa tergambar kaum muslimin? Ya. Kita masuk pada contoh-contohnya. Qala syaih. Wahum wasatun fi babi af'alillahi. Atau fahum wasatun fi babi sifatillah. Baina ahli ta'tili al-jahmiyati wa baina ahli tamthil al-musyabbihati. Contohnya ini wahai kaum muslimin yang akan kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ilmu tentang pertengahannya ahli sunnah tidak jatuh pada kesesatan dalam bab i'tiqad. Contohnya dalam bab asma wa sifat. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah pertengahan. Antara dua kelompok yang sesat. Kelompok yang pertama ahlu ta'til. Dari kalangan Jahmiyah. Apa artinya mereka ini ahlu ta'til? Orang-orang yang menolak untuk beriman kepada nama Allah dan sifatnya. Contohnya adalah kaum Jahmiyah. Contohnya kaum Mu'tazilah. Asyariyah Maturidiyah. Mereka orang-orang yang menolak untuk beriman kepada nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menolak qatibatan secara utuh Jahmiyah. Ada pula yang menolak sebagian nama dan menerima sebagian seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada yang menerima nama Allah tetapi biduni sifat, tanpa adanya sifat seperti Mu'tazilah. Mereka ini dikelompokkan oleh para ulama sebagai kaum yang apa, menolak asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang diistilahkan dengan al-mu'attilah. Sisi yang kedua. Ahlu sunnah pertengahan. Bukan ahlu ta'til yang menolak. Dan juga bukan musyabihah. Golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ahlu sunnah memiliki prinsip pertengahan. Yaitu apa? Nanti akan kita bacakan keterangan Syekh Shalih Fauzan. Cuman supaya mudah difahami antum perhatikan ke sini. Ahlu sunnah memiliki manhaj ibqa'u dilalatiha ala zahiriha. Al-izbat bi kulli ma asbatallahu bihi nafsuhu wa ma asbatuhu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan, diimani, diyakini semua nama-nama Allah, semua sifat-sifat Allah sesuai yang tertera, tanpa menolak dan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Ini ahlu sunnah. Sehingga ahlu sunnah memahami nas-nas sifat, menerima nas-nas sifat, mengimani nas-nas asma sifat secara utuh, tidak menolak sama sekali. Ahlu sunnah bukan Jahmiyah. Ahlu sunnah bukan Mu'tazilah. Ahlu sunnah bukan Asy'ariyah. Bukan Maturidiyah. Ahlu sunnah menerima semua nama Allah secara utuh dan memaknakan sesuai zahir yang ada dalam lafad-lafad tersebut, tanpa juga menyerupakan dengan manusia. sehingga terkenal kaidah dalam ahlu sunnah ifatu bila tashbihin wa tanzihun bila ta'tilin. Ini kaidah besar yang ada pada ahlu sunnah. Apa artinya kaidah ini? Ahlu sunnah meyakini Allah memiliki nama-nama, meyakini Allah memiliki sifat-sifat. Semisal Allah Maha Sami', Maha Mendengar. Allah Maha Basir, Maha Melihat. Diyakini sesuai yang ada tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kita meyakini Allah memiliki wajhun dzul jalali wal ikram. Dia memiliki kemuliaan dan kehormatan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini menetapkan Allah memiliki apa? Wajah. Kita mengimani Allah memiliki wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Tidak kita serupakan wajah Allah dengan wajah manusia. Ini cara ahlu sunnah dalam mengimani nama dan sifatnya. Sehingga ahlu sunnah selamat dari dua penyimpangan dalam bab asma wa sifat. Ahlu sunnah pertengahan, ahlu sunnah selamat dari penyimpangan, tidak jatuh pada penolakan satupun nama dan sifat Allah. Menganggap mustahil Allah punya wajah, mustahil Allah punya asabi, punya jari jemari. Nabi yang memberitahukan, قلوب العباد بين اسبوعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف شاء. Rasul yang bercerita memberitahukan, dan itu wahyu min indillah, ilmu dari Allah, bahwa hati-hati manusia itu di antara dua jari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah membolak-balikkan hati sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Masa kita tidak percaya? Terus bagaimana cara mengimaninya? Menyerupakan dengan jari manusia? Lah. Wajib kita menetapkan sesuai yang ada dalam dalil, tanpa kita menyerupakan dengan jarinya manusia. Terus bagaimana? Bagaimananya jarinya Allah? Itu kita serahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Karena tidak ada berita bagaimananya, seperti apanya. Tidak ada berita. Tetapi kita meyakini Allah memiliki jari jemari sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Ini manhaj luar biasa. Siapa yang memiliki manhaj ini, selamat dia dalam bab asma wa sifat, bab ma'rifatullah. Dan tidak akan mungkin orang itu tidak akan mungkin seorang manusia benar dalam pemahaman dia tentang asma Allah dan sifatnya ketika dia tidak memahaminya dengan pemahaman as-salaf. Semua orang kalau berbicara tentang nama Allah dan sifatnya dengan akal dan perasaan, jatuh pada salah satu di antara penyimpangan ini. Menolak, menganggapnya mustahil. Masa Allah begini, masa Allah begitu, kayaknya enggak lah. Ini tolak. Ini model-model Jahmiyah. Atau kalau dia menetapkannya dengan akal, akan muncul penyerupaan dalam benak mereka dengan sifat yang ada pada makhluk. Maka tidak boleh kita belajar tentang bab asma wa sifat kecuali dengan tariqah ahli sunnah, tariqah dakwah salafiyah. Yakni apa? Dua kaidah tadi di atas yang kami sebutkan. Isbatun bila tashbihin, ditetapkan nama Allah tetapi tanpa menyerupakan dengan makhluk. Watanzihun, Allah itu disucikan dari kekurangan, dari sifat kekurangan, cacat, kelemahan, kezaliman dan yang lainnya, tetapi tanpa menolak satupun yang ada dalam nas akan nama dan sifatnya. Sehingga lusunnya pertengahan dari dua kesesatan besar dalam bab asma sifat, yakni mereka-mereka yang menolak untuk meyakini nama Allah dan sifatnya. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang semisal mereka. Dan dari satu sisi adalah mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlus sunnah pertengahan dalam hal ini. Bisa dipahami hadirin? Ini. Maka belajarlah tentang bab ini. Ini ilmu sangat besar. Qala Syekh, lo menyebutkan di sini. Wasatun fi babi sifatillah. Ahlus sunnah pertengahan dalam bab sifat-sifatullah. Baina ahli ta'tilil jamiyah wa ahli tamtil musyabbihah. Yang kita baca ucapannya Syekh Shalal Fauzan dalam syarah akidah al-wasitiyah. Ahlus sunnah pertengahan dalam bab sifatullah antara ahlu ta'til, kelompok yang menolak, yang meniadakan nama-nama Allah, dan kelompok ahlu tashbih, ahlu tamthil, dengan kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jahmiyah, perlu kita tahu sejarah sedikit. Jahmiyah ini adalah nisbatun ilal Jahmi ibn Safwan. Pemahaman Jahmiyah ini adalah sebuah pemahaman yang dinisbatkan kepada seorang tokoh yang bernama Jahm ibn Safwan. Haulai ghulaw wa afrafu fit tanzih hatta nafu asma Allahi wa sifati. Mereka ini kaum yang ghulu dalam hal apa? Dalam mensucikan Allah. Mereka menganggap Allah itu maha suci. Mustahil Allah memiliki tangan. Allah mustahil turun ke langit dunia. Allah mustahil. Mereka menganggap itu adalah sesuatu yang jelek dan buruk bagi Allah Azza wa Jal. Padahal itu ada nasnya. Mereka ghulu dalam hal tanzih. Mereka ifrat atau tafrid dalam hal isbat. Mereka tidak mau menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya. Yang dikenal dengan ahlu ta'til. Ini Jahmiyah. Syufu, barakallahu fikum, lihat. Kesesatan itu. Ada sebuah faedah manhajiyah. Sebuah faedah dalam hal manhaj. Sebuah kesesatan itu. Awal mulanya dikarenakan mengikuti seorang yang menyimpang. Jahm ibn Safwan seorang diri. Tidak memiliki lembaga atau organisasi atau background belakang. Enggak, seorang. Tetapi ketika orang ini menyimpang, kok ada yang mengikutinya, maka berangsur-angsur terus dan terus. Kesesatan demi kesesatan itu muncul. Dikarenakan mengikuti seorang yang telah menyimpang. Pada awalnya mereka tidak tahu dan tidak menyangka. Awalnya orang menganggap itu sebuah kebenaran. Tetapi lambat laun terus fitnahnya bertambah. Dan manusia ketika jatuh pada kesesatan, susah untuk lepas darinya. Walaupun al-haq ada di depan dia, dia tidak mau dengan al-haq. Karena memang dia itu bukan pengikut al-haq lagi. Dia pengikut seorang tokoh tertentu ini. Kalau zaman sekarang contohnya pengikut Hajuri. Yahya bin Ali al-Hajuri. Ketika dulu muncul fitnah orang ini, awal-awal membingungkan, maka ketika orang tergesa-gesa jatuh padanya dan membelanya, terlanjur, bahasa kitanya kesengsem, ngerti kesengsem? Kesengsem sudah. Walaupun ulama kibar berbicara tentang Yahya Hajuri penyimpangannya, dia tidak pakai lagi fatwa dari ulama kibar. Karena apa? Sudah kesengsem. Sudah terlanjur taklid. Maka matanya tidak lagi melihat al-haq sebagai al-haq. dan tidak melihat batil sebagai batil. Dan itu kaum muslimin, materi singkat yang akan kami sampaikan ba'dal maghrib nanti. Kalamnya Syekh Ubaid al-Jabiri tentang tumbuhnya fitnah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan dia tidak bisa lagi melihat kebenaran walaupun ada di depan matanya. Sebagaimana fitnah sekarang ini yang terjadi pada Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madghali, para pengikutnya muta'asibun, mereka asabiyah fanatik kepada tokoh ini walaupun ulama besar sudah berbicara, tidak bisa lagi melihat yang hak sebagai hak dan tidak bisa melihat yang batil sebagai batil, karena memang mereka sudah tidak membutuhkan untuk mencari al-haq tetapi mencari pembelaan, tabrir alal batil, pembelaan, pembenaran walaupun salah. Wis kadung, bahasa wong Jawa, wis kadung faturusna. Ngerti bahasa ini, Pak? Wis kadung maka diteruskan sekalian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin kaum muslimin, insyaallah nanti kalau seandainya ada waktu kita sampaikan hal itu. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Pertengahan ahlu sunnah yang kedua. Kalau tadi pada bab asma wa sifat, sekarang pertengahannya ahlu sunnah dalam bab permasalahan takdir. Dalam bab yang berkaitan dengan permasalahan takdir. Ahlu sunnah pertengahan antara dua kelompok besar yang menyimpang dalam bab takdir, beriman kepada takdir. Dua penyimpangan itu, ekstrim kanannya adalah Jabriyah, ekstrim kirinya adalah kaum Qadariyah. Ahlu sunnah pertengahan di antara dua pemahaman batil ini. Ahlu sunnah kaum muslimin, untuk perhatikan sedikit, nanti kita akan bacakan nasnya dari ungkapan Syekh Saleh Al-Fauzan. Dalam bab takdir, ahlu sunnah meyakini bahwa semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu. Manusianya, perbuatan manusianya, hewannya, dan semua yang akan dilakukan hewan itu, semuanya. Angin, tumbuhan, bebatuan, makhluk hidup, makhluk mati, langit, bumi, berserta isinya. Allah ciptakan itu dengan takdirnya masing-masing. Bisa dipahami? Dan kita meyakini, karena itu adalah bagian dari iman, rukun iman yang enam. Untuk minabil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya. Lebih khusus bagi muslimin, pembahasannya sekarang merujuk pada yang dipermasalahkan. Kalau manusia bagaimana? Manusia ini melakukan perbuatannya sendiri, kemauan dia sendiri, atau manusia melakukan perbuatan yang Allah takdirkan? Ini pembahasan takdir memang sedikit jelimet, susah, tetapi saya sedikit memudahkan pembahasannya, tidak mendalam. Ahlu sunnah meyakini manusia adalah makhluk dan semua apa yang dilakukan oleh manusia itu pun makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum وَمَا تَعْمَلُونَ. Dalam surat As-Saffat, Ayat yang ke-96, Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian wahai manusia. Wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian lakukan, yakni manusia beserta perbuatannya adalah ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Ahlus Sunnah menetapkan manusia itu bukan seperti robot, tetapi manusia memiliki iradah, memiliki kehendak, memiliki keinginan, di mana takdir Allah itu sesuatu yang tersembunyi di sisinya. Kita meyakini kita makhluknya Allah. Apa yang telah kita lakukan itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan apa yang akan kita lakukan sampai kita mati itu tertulis di Lauhul Mahfuz. Tetapi itu semuanya tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diberitahukan kepada manusia. Manusia hanya diberitahukan secara syariat, ini halal, ini haram. Kita mau milih yang mana? Diberitahukan, kalau engkau makan yang halal, boleh bagimu. Ini haram, diberitahukan, kalau kamu makan yang haram, akan disiksa. Kamu milih mana? Lah, nanti nunggu takdir apa? Diteliti takdirnya di sana. Tidak ada banyak seperti itu. Tidak ada seorang manusia mengerti tentang takdirnya. Itu sirrun maktum indallah, itu rahasia di sisi Allah Azza wa Jalla. Dalam kehidupan ini syariat sebagai pijakan kita, ini hak, ini batil. Maka saya ingin mendapatkan ridha Allah, saya lakukan yang hak, saya makan yang halal, saya kerjakan yang diperintahkan. Ini sesat, ini bid'ah, ini haram, saya lakukan, saya tinggalkan. Ahlus Sunnah meyakini manusia memiliki apa? Iradah, kehendak, keinginan. Dan Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya perbuatan manusia semuanya telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun manusia tidak tahu apa takdirnya masing-masing. Sehingga ketika ada orang berbuat perbuatan amal soleh, dia melakukan amal soleh atas kehendak dia, maka dia mendapatkan pahala. Ada orang melakukan kemaksiatan, juga atas keinginan dia. Orang melakukan dosa, keinginan dia. Karena itu, dia berhasil melakukannya, karena memang ada syahwat, ada keinginan. Dan dia mendapatkan dosa, siksaan karena perbuatannya. Adapun takdir itu tidak sebagai alasan pembenaran akan perbuatan kemaksiatannya. Dikarenakan manusia tidak tahu takdirnya apa. Yang kita tahu adalah hukum syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia dan perbuatan mereka adalah ciptaan Allah. Allah yang menentukan segalanya dan telah ditulis di Lauhul Mahfuz. Namun itu disembunyikan dalam takdirnya di Lauhul Mahfuz, tidak diberitahukan kepada manusia. Dan manusia diberi oleh Allah iradah. Dalam banyak ayat Allah sebutkan bahwa manusia memiliki kehendak. Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu akhirah. Di antara kalian ada yang ingin dunia dan di antara kalian ada yang ingin akhirat. Manusia punya kehendak. Dan manusia melakukan sesuatu dengan kehendak dia, ikhtiar dia. Saya melakukan salat, tidak tahu takdirnya akan salat. Adzan? Belum. Dia melakukan dosa, dia tidak tahu takdirnya melakukan dosa, tapi dia tahu itu dosa dan dia lakukan. Ini Ahlus Sunnah. Kesesatan dalam bab ini dua. Yang pertama Jabriyah, yaitu kelompok yang mengatakan manusia bagaikan seperti robot. Tidak memiliki kehendak, tidak memiliki iradah, tidak memiliki keinginan. Mereka bagaikan robot, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan kemana manusia berjalan. tanpa adanya iradah. Melakukan sholat tidak dipuji, karena dia sholat digerakkan oleh Allah. Yani mereka hulu, berlebih-lebihan dalam mengimani takdir. Allah menentukan segalanya. Sampai manusia tidak memiliki kehendak, bagikan seperti wayang, tinggal digerakkan mana-mana. Sehingga kalau ada orang berzina, jangan diapa-apakan, dia zina itu juga karena takdir Allah. Ini jabriyah, na'udzubillah min dzalik. Sesat. Beriman adanya takdir tetapi ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas. Kesesatan yang kedua adalah qadariyah. Orang-orang yang menolak untuk beriman kepada takdir. Mereka mengatakan, manusia yang menentukan segalanya. Segala sesuatu itu ditentukan oleh kehendak manusia. Mau apa orang itu. Allah tidak mentakdirkannya. Mereka menolak takdir. Tidak meyakini semuanya telah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Maka jabriyah sesat. Ghulu dalam beriman kepada takdir, sampai mengatakan manusia bagaikan seperti wayang yang tidak memiliki kehendak, sehingga kalau berbuat baik tidak mendapatkan pahala, kalau berbuat kemaksiatan tidak tercela. Di satu sisi kesesatan itu dihadapi oleh kaum qadariyah, bahwa manusia yang menentukan segalanya, tidak ada takdir yang Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Ahlus Sunnah bukan jabriyah, ahlu sunnah bukan qadariyah. Tetapi ahlu sunnah berjalan di atas ilmu. Wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian wahai manusia. Wa ma ta'malun, dan Allah pula yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Kita mengimani ini, bahwa manusia beserta perbuatannya telah ditulis di Lauhul Mahfuz dengan hujjah dan dalil yang sangat banyak dalam bab ini. Tetapi bukan berarti seperti jabriyah dengan mengatakan manusia kayak robot. Lah, manusia memiliki roda. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang ingin silakan beriman, dan siapa yang ingin untuk kufur silakan kufur. Masing-masing akan mendapatkan resiko dan pahalanya masing-masing. Allah menetapkan manusia memiliki apa? Sya'a, masyiah, kehendak. Tetapi kehendaknya manusia di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidak mereka berkeinginan kecuali keinginan mereka telah didahului oleh keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi takdir Allah itu sesuatu yang tersembunyi. Hakada kaum muslimin. Manusia melakukan perbuatannya, dia sholat karena dia ada iradah. Dia ta'lim karena ada kehendak. Dia datang ke masjid karena adanya keinginan dari dia. Dia tidak tahu takdirnya apa. Yang penting ini sudah waktunya sholat. Saya pergi sholat. Gak nunggu. Di rumah saja duduk. Konek takdirnya sholat. Tidak aku sholat. Tidak. Nanti kalau takdirku ta'lim. Tidak engkau ta'lim. Lu bagaimana akan nyampe ke masjid Umar bin Khattab. Kalau tetap di rumah jagong baik pak. Takdirku. Takdir saya tuh belum ta'lim. Jadi saya gak ta'lim. Wah salah kamu. Bukan seperti itu dalam memahami takdir. Jangan seperti jabriyah kamu. Hakadza kaum muslimin, di sini pahami? Kita juga tidak seperti qadariyah. Yang mengatakan manusia itu yang menentukan. Pergi dan tidaknya kan orang yang menentukan. Betul secara kasat mata engkau yang melakukan itu. Tetapi Allah menyebutkan itu semuanya Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Sehingga kita tidak jabriyah, kita tidak qadariyah, tetapi kita wasatun baina dalik, pertengahan antara itu semuanya. Dari sini kita mengambil faedah manhajiyah, bahwa orang kalau belajar tentang akidah tidak menggunakan metode dakwah salafiyah pasti sesat. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Wa hadza sirati mustaqima fattabi'uh." Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. "Wa la tattabi'u subula," dan jangan mengikuti jalan yang lainnya, engkau akan sesat. Dalam bab akidah mau berbicara masalah takdir tanpa manhaj yang benar pasti sesat. Hati-hati, karena sesungguhnya ilmu ini ilmu yang harus betul-betul teliti. Kalau tidak, Anda jatuh ke jabriyah atau jatuh kepada qadariyah. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah pertengahan dalam bab al-wa'idiyah. Wa fi babi wa'dillahi bainal murji'ati wal wa'idiyyati min al qadariyyati wa ghairihim. Pembahasan berikutnya, Ahlus Sunnah pertengahan dalam bab menyikapi ayat-ayat ancaman. Ayat-ayat ancaman wa'idullah antara kaum murji'ah dan kaum wa'idiyah dari kalangan qadariyah dan selain mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, yang dimaksudkan dalam bab ini menyikapi ayat-ayat ancaman, semisal barang siapa yang melakukan ini maka akan diancam dengan nar, diancam dengan siksa ini dan siksa ini. Ini yang disebut dengan bab al-wa'idiyah. Ahlus Sunnah pertengahan antara murji'ah. Siapa murji'ah itu, kaum muslimin? Murji'ah, mereka ini pemahamannya adalah al-irja', yakni orang-orang yang tidak memasukkan amalan manusia dalam definisi iman. Pernah membahas tentang definisi iman, kaum muslimin? Sedikit saya mundur pembahasannya. Iman secara syar'i mencakup tiga hal. I'tiqadun bil qalbi, qaulun bil lisani, wa 'amalun bil jawarihi. Ini minimalnya harus ada pada dia tiga hal ini. Kalau tidak, maka Anda bukan Ahlus Sunnah. Iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Sehingga kalau kita beriman dalam hati, tentunya dilahirkan dalam ucapan dan perbuatan. Perbuatan manusia, ketaatan akan menyebabkan meningkatnya iman. Perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia menyebabkan turunnya iman. Ini pemahaman iman yang benar. Adapun kaum murji'ah, mereka mengatakan iman itu hanya sekedar tasdikun bil qalb, percaya dalam hati saja. Percaya dalam hati saja. Liqraru wa tasdiq, dalam hati saja. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan manusia tidak termasuk dalam definisi iman. Sehingga orang itu mau berbuat dosa kayak apapun, selama dia memiliki kepercayaan kepada Allah, dia orang yang imannya sempurna. Walaupun berbuat maksiat apapun, karena perbuatan manusia tidak termasuk dari apa? Keimanan. Karena itu mereka dalam menyikapi ayat-ayat siksaan, ayat-ayat ancaman, ayat-ayat wa'idiyah, mereka mengatakan, gak apa-apa berbuat dosa, aman saja. Gak ada pengaruhnya dalam iman kok. Ini dia. Tidak takut dengan azab. Meremehkan ayat-ayat ancaman. Siapa yang berbuat zina maka dia akan mendapatkan azab ini dan itu. Bagi mereka itu tidaklah bermasalah. Karena apa? Berzina itu perbuatan. Selama anda beriman kepada Allah, anda imannya sempurna. Ini murji'ah. Bisa dipahami? Sekte yang kedua adalah al-wa'idiyah. Kaum yang mereka hulu dalam menyikapi ayat-ayat ancaman. Siapa yang melakukan dosa, maka dia akan disiksa. Dan dia tidak akan mendapatkan ampunan. Dan dia akan kekal selamanya dalam neraka. Ini ayat wa'idiyah. Hulu dalam hal ini mereka. Seperti halnya Qadariyah dan yang semisal mereka. Ahlussunnah pertengahan. Bagaimanakah pertengahannya ahlussunnah dalam hal ini? Ahlussunnah meyakini amalan manusia termasuk dari bagian iman. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia itu berpengaruh dengan keimanannya. Kalau dia beramal kebaikan, dia mendapatkan pahala dan imannya semakin kuat. Kalau dia berbuat dosa, maka dia mendapatkan ancaman sesuai dengan apa yang tertera dalam ancaman-ancaman itu. Dan imannya berkurang dengan sebab kemaksiatannya. Dan kekurangan iman itu atau berkurangnya iman itu bisa sampai hilang total. Menjadi murtad dan kafir. Ini ahlussunnah. Tetapi tidak hulu. Seperti halnya kaum mu'idiyah. Orang yang berbuat dosa berarti dosa selamanya. Dan tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat dia akan kekal dalam neraka. Tidak. Ahlussunnah meyakini ancaman sesuai dengan yang tertera. Ada dosa yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Seperti syirik besar, kufur besar, nifak besar. Ada dosa yang tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Bisa jadi pelaku dosa itu, jika Allah mengendaki untuk menyiksanya, maka disiksa. Dan bisa jadi, jika Allah menghendaki untuk mengampuni, maka akan diampuni. Ketika dosa itu bukan dosa syirik besar, bukan kufur besar, bukan nifak besar. Semuanya didudukan pada dudukannya masing-masing. Sehingga ahlu sunnah selamat dalam bab ini. Tidak seperti murjiah yang menggampangkan dosa. Dan tidak pula seperti mereka wa'idiyah, seperti qadariyah. Yang mereka hulu dalam menetapkan ayat-ayat tersebut. Sehingga menutup adanya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Adhan. Walhamdulillah. Ada satu atau dua lagi. Cuma insyaAllah satu saat antum akan mendapatkannya. Melalui usat yang lainnya. Mudah-mudahan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaAllah kita akan sampaikan. Tentang pembahasan sahabat al-haq. Kokohnya seorang ahli sunnah. Di atas al-haq insyaAllah. Wallahu a'lam. بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.